بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam pengajian rutin kita dalam membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan hal-hal yang berkenaan tentang doa al-iftitah, doa yang disunnahkan untuk kita mengucapkannya setelah melakukan takbiratul ihram pada salat-salat yang kita kerjakan. Dan telah kita jelaskan bahwa di sana banyak wirid-wirid yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjelaskan tentang doa-doa al-iftitah. Telah kita sebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Telah kita sebutkan pula hadis Umar radhiyallahu taala anhu dan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang secara keseluruhan kita boleh mengamalkannya. Yang mana saja yang hendak kita amalkan dari yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka yang demikian kita telah melaksanakan sunnah. Namun yang afdal sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa apabila datang kepada kita riwayat-riwayat yang beraneka ragam yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjelaskan tentang wirid-wirid yang diucapkan pada satu tempat dengan berbagai macamnya, maka dianjurkan bagi kita untuk mengganti di satu sholat dengan sholat yang lain. Terkadang kita membaca doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah. Kadang kita membaca doa yang lain. Dan begitulah kita menyikapi setiap riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macamnya yang diucapkan pada satu keadaan. Apabila kita telah melaksanakan satu saja dari setiap riwayat-riwayat tersebut, maka kita telah melaksanakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ونحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة ونحوه maksudnya yakni seperti hadis sebelumnya. Nahwahu, hu di sini maksudnya kembali kepada hadis yang sebelumnya, yaitu hadis Umar. Dan telah kita sebutkan di dalam hadis Umar radhiyallahu taala an bahwa beliau ketika membaca doa iftitah, maka beliau mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini yang sabit dari Umar, dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa di sana ada jalan-jalan yang menunjukkan bahwa riwayat ini sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa iftitah ini. Jadi ini bukan semata-mata perbuatan Umar tanpa beliau menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa iftitah ini thabit dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, lalu beliau mengatakan, dan yang semisal hadis Umar, maksudnya semisal dalam hal mengucapkan doa iftitah dalam riwayat yang lain, di mana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini juga yang diriwayatkan dari jalur yang lain yang akan beliau sebutkan di sini. Yang semisal hadis Umar an Abi Sa'idin Al-Khudri juga datang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an marfu'an. Marfu'an maksudnya disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indal khamsati, diriwayatkan oleh 5 perawi hadis. 5 telah kita sebutkan bahwa apabila Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah mengatakan 5 perawi, maka yang dimaksud adalah Al-Imam Ahmad dengan 4 perawi yang mengarang kitab-kitab Sunan. At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah. Ditambah dengan Imam Ahmad berarti mereka berjumlah 5. Nah, mereka berlima ini meriwayatkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti hadis Umar yang sebelumnya dalam membaca doa iftitah. Wa fihi, namun di dalam riwayat Abu Sa'id ini ada tambahannya bahwa di dalam hadis tersebut dikatakan wa kana yaqulu ba'da takbir, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan setelah bertakbir secara zahir, seakan-akan yang beliau maksudkan di sini setelah takbir, yakni setelah takbiratul ihram. Ya. Setelah takbiratul ihram, ini yang zahir yang disebutkan dalam riwayat ini. Disebutkan dalam riwayat ini dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan setelah takbir, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ta'awud setelah takbiratul ihram. Ini yang zahir. Karena di sini disebutkan adalah Rasulullah mengucapkan setelah takbir. Namun apa yang disebutkan di sini tidak demikian, sebab telah disebutkan di dalam riwayatnya hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini bahwa yang dimaksud takbir di sini yakni setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah seperti yang disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbir, maksudnya beliau bertakbir 3 kali. Beliau mengatakan Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Jadi yang beliau maksudkan di sini wa kana yaqulu ba'da at-takbir, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan setelah takbir, maksudnya takbir di sini adalah bertakbir 3 kali, bukan takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Berarti susunan pada saat kita hendak mengerjakan salat dan membaca doa iftitah ini, kita boleh membaca doa iftitah setelah bertakbir, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. 3 kali beliau menyebutkan itu, lalu setelah itu beliau pun membaca ta'awudz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Inilah yang disebutkan dalam sebahagian riwayat. Dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, demikian pula dalam riwayat Ad-Darimi, Al-Imam Ahmad, Al-Baihaqi, Ad-Darqutni dan yang lainnya, meriwayatkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri dengan ada tambahan, yaitu mengucapkan takbir Allahu Akbar Kabira 3 kali. Allahu Akbar Kabira, Allahu Akbar Kabira, Allahu Akbar Kabira. Dan riwayat ini dihasankan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Aslu Sifati As-Salah, Aslu Sifati Salatin Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian setelah kita menjelaskan tentang masalah doa-doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, maka di sini ada tambahan bahwa setelah mengucapkan doa iftitah kita dianjurkan berta'awudz. Kita dianjurkan untuk berta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri ini disebutkan dengan lafaz a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan dalam masalah berta'awudz di dalam salat ini termasuk di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya kita menyebutkan termasuk di antara sunnah, termasuk di antara perkara-perkara yang telah datang, yang telah sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam. Sebab nanti kita akan sebutkan hukumnya berta'awudz sebelum kita membaca Al-Fatihah. Berkenaan tentang hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, telah kita sebutkan tadi bahwa hadis ini hasan. Dan telah datang riwayat-riwayat yang lain ada penguat-penguat yang datang dari jalur yang lain, dari beberapa sahabah. Dinukilkan masalah berta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah ini dari hadis Jubair bin Mut'im. Juga datang dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Juga datang dari hadis Umar bin Khattab. Juga datang dari hadis Abi Umamah. Namun dalam sebagian riwayat tersebut terjadi pembicaraan karena disebabkan adanya kelemahan dalam sebagian jalan-jalan tersebut. Walhasil bahwa at-ta'awudz adalah perkara yang sahih yang disyariatkan. Dan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbeda-beda. Dalam sebagian riwayat seperti dalam riwayat Abu Sa'id ini disebutkan dengan lafaz a'udzu billahi as-sami'il 'alim. Ada tambahan as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthi. Dalam riwayat yang lain dari hadis Jubair bin Mut'im itu disebutkan tapi tanpa ada tambahan as-sami'il 'alim. Namun disebutkan di sana dengan lafaz inni a'udzu bika. Inni a'udzu bika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Inni a'udzu bika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Dalam sebahagian jalan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud ada tambahan Allahumma di depannya. Allahumma inni a'udzu bika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Demikian pula yang disebutkan dalam hadis Abi Umamah. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa di sana ada beberapa lafaz yang diriwayatkan dan dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara lafaz yang datang sebagaimana kita sebutkan a'udzu billahi as-sami'il 'alim, ada tambahan as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang tambahan ini, namun Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah beliau menghasankan riwayat tambahan as-sami'il 'alim, menunjukkan bahwa apabila seorang hendak membaca Al-Qur'an Karim maka dia dianjurkan membaca ta'awudz seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia mengatakan a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi, atau kita mengatakan a'udzu billahi as-sami' a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi tanpa ada lafaz as-sami'il 'alim, atau seperti yang disebutkan dalam riwayat Jubair inni a'udzu bika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi, atau dengan tambahan Allahumma Allahumma inni a'udzu bika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Naam. Maka ini lafaz-lafaz ta'awudz yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam apabila beliau membaca ta'awudz beliau tidak mencukupkan dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, selalu ada tambahan bagian akhir min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Mungkin ada sebagian yang mengatakan, tapi kan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tidak ada tambahan itu. Allah hanya mengatakan fa idza qara'tal qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka cukup engkau berlindung diri kepada Allah dari syaitan rajim. Tidak ada tambahan min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Nah, tapi ini kan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan secara global. Di dalam Al-Quran banyak perkara-perkara yang global yang dirinci dalam hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti perintah salat. Wa aqimus salat. Dirikanlah salat. dirikanlah salat. Bagaimana cara mendirikan salat? Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yang merinci adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa atu zakat, tunaikan zakat. Bagaimana cara menunaikan zakat? Yang merinci adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ayat ini. Ayat ini sifatnya global, mujmal. Maka yang merinci adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita bertawudhu? Bahkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala beliau mengatakan, saya tidak mendapati ada satu hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pada saat bertawud beliau hanya mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata beliau, saya tidak mendapati ada satu hadis yang sahih. Selalu ada tambahan min hamzihi wa nafkhihi wa nafthi. Selalu ada tambahan ini. Dan sebagaimana yang kita lihat juga bahwa di dalam hadis-hadis yang kita bacakan selalu ada tambahan pada akhirnya min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Walhasil dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan disyariatkannya kita bertawud sebelum membaca Al-Fatihah dan setelah membaca doa iftitah di dalam salat. Lalu apa hukumnya seorang bertawud sebelum membaca Al-Fatihah? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jumhur dari kalangan para ulama, mereka berpendapat bahwa bertawud hukumnya sunnah. Bertawud hukumnya adalah sunnah. Ya. Berpegang kepada apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua yang dinukilkan dari Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan bahwa tidak disukai seseorang itu bertawud di dalam sholat setelah takbir. Karena memang Imam Malik berpendapat bahwa setelah takbiratul ihram, maka langsung membaca Al-Fatihah. Tidak ada doa iftitah. Dan tidak ada ta'awud. Ini pendapat Al-Imam Malik rahimahullah. Dan tentunya pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Ya, beliau berdalil dengan hadis yang umum seperti hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab kanu yaftatihuna as-salah bilhamdillahi rabbil alamin. Mereka membuka salat mereka dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Imam Malik, hadis ini mengatakan bahwa mereka membuka salat dengan alhamdulillah rabbil alamin, tidak ada doa iftitah, tidak ada ta'awudz. Padahal yang dimaksud hadis Anas ini, Anas bin Malik hendak menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau memulai salatnya, beliau memulai dalam hal menjaharkan, mengeraskan bacaan suara. Ketika salat, maka beliau memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin, beliau tidak mengeraskan basmalah. Itu nanti ada pembahasan tersendiri dalam masalah ini. Jadi pendapat Imam Malik ini adalah jelas pendapat yang lemah. Ya. Sebab kalau kita berpegang dengannya, melazimkan kita akan membuang sekian banyak hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang doa iftitah, demikian pula dalam masalah at-ta'awudz. Walhasil bahwa at-ta'awudz adalah perkara yang disyariatkan. Sebahagian dari kalangan para ulama berpendapat bahwa berta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dosa kalau dia meninggalkannya. Dan ini pendapat yang dinukilkan dari Atha', juga dari Sufyan ats-Tsauri. Dan ini merupakan pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullah dan Dawud adz-Dzahiri. Dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Nah, mereka berpendapat wajib. Dan pendapat ini yang zahir, yang lebih mendekati kebenaran. Bahwa berta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah, hukumnya adalah wajib. Sebab berta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah termasuk dari Al-Quran Al-Karim. Maka dia termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah. apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka berta'awudlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita menyebutkan kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah perintah, baik di dalam Al-Quranul Karim atau di dalam hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa asal hukum perintah yang datang dari Allah atau perintah yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asal hukumnya adalah wajib selama tidak ada dalil yang memalingkan dari kewajiban itu. Maka ini pendapat yang sangat kuat, berpegang kepada keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, apabila engkau hendak membaca Al-Quranul Karim, maka berta'awudlah, berlindung dirilah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini perintah dan menunjukkan wajib. Oleh karena itu pendapat yang sahih dalam masalah ini adalah pendapat yang mereka berpendapat berta'awud sebelum membaca Al-Fatihah, hukumnya adalah wajib. Dan juga diperselisihkan di kalangan para ulama dalam masalah berta'awud di dalam sholat. Apakah kita berta'awud setiap rakaat? Dalam artian setiap kali kita hendak membaca Al-Fatihah, kita ta'awud lagi? Ya? Atau cukup pada rakaat yang pertama? Setelah kita membaca doa iftitah, baru kita berta'awud, lalu kemudian kita membaca Al-Fatihah. Pada rakaat yang kedua, tidak perlu lagi kita langsung membaca basmalah dan Al-Fatihah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan pendapat yang sahih dalam hal ini bahwa berta'awud, wallahu ta'ala alam, hanya pada rakaat yang pertama. Hanya pada rakaat yang pertama. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala, bahwa dianjurkan berta'awud hanya pada rakaat yang pertama, karena itulah yang thabit, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena satu solat itu ibaratnya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga bacaan di rakaat yang kedua itu tetap berhubungan dengan rakaat yang pertama, bacaan di rakaat yang ketiga dan keempat tetap hubungannya dengan rakaat yang pertama, sehingga ta'awudz cukup pada rakaat yang pertama saja. Adapun pada rakaat-rakaat yang berikutnya, maka cukup kita membaca Al-Fatihah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian tentang masalah at-ta'awudz yang disebutkan di dalam hadis ini, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu, aku berlindung dari al-'audzu, talabul 'audz, meminta perlindungan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu artinya al-taji'u wa a'tasim. Aku berlindung dan aku meminta pemeliharaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah huwal ma'ad, tempat perlindungan. Ya. Dan para ulama membedakan antara al-audhu dengan al-laudhu. Al-audhu dengan al-laudhu. Kalau al-audhu dengan ain, maknanya adalah menghindar dari kejahatan. Ya. Lari dari kejahatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau al-laudhu dengan lam, itu maknanya adalah meminta kebaikan, mengharapkan kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi, aku berlindung diri kepada Allah. Menunjukkan bahwa berlindung diri itu termasuk di antara perkara ibadah yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang tidak mampu satupun dari kalangan makhluk ini, yang hanya mampu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberikan perlindungan, yang mendatangkan manfaat dan yang menolak kemudaratan, hanya milik Allah. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh sebagian manusia, berlindung diri kepada orang-orang mati, berlindung diri kepada orang-orang yang sudah tidak ada, berlindung diri kepada Khadir, berlindung diri kepada Abdul Qadir Jailani dan yang lainnya, maka ini termasuk perbuatan kesyirikan. Sebab beristiazah termasuk dalam perkara ibadah, tidak boleh dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung diri kepada Allah As-Sami'il Alim, yang Maha mendengar dan Maha berilmu, Maha mengetahui. Maka ini menetapkan dua dari nama Allah. Allah itu bernama As-Sami' dan Allah juga bernama Al-Alim. As-Sami' yang memiliki sifat as-sama', bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha mendengar. Mendengar segala sesuatu. Tidak tersamarkan dari Allah Subhanahu wa taala ikhtilaful alsun, berbeda-bedanya pembicaraan manusia, berbeda-bedanya bahasa mereka. Semuanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, apabila kita menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita menetapkan sifat bagi Allah namun tidak sama dengan sifat makhluk. Jangan kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Sebab Allah itu tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya. Allah mendengar, manusia juga mendengar. Allah punya ilmu, manusia juga punya ilmu. Tapi tidak sama antara pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Kalau makhluk mendengar dalam batas yang sudah ditentukan, ya kan, pendengarannya. Itu kalau dalam batas normal, kadang-kadang kurang, ya, karena mungkin gendang telinganya sudah hancur, sehingga dia tidak mendengarkan sesuatu dari jarak dekat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya mendengarkan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Ayat ini turun berkenaan tentang seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya yang melakukan zihar. Suaminya mengatakan kepada wanita ini, kamu itu seperti punggungnya ibuku. Anti alayya ka dhahri ummi. Kamu ini seperti punggungnya ibuku. Di zaman jahiliyah dahulu itu kalimat yang seperti ini itu dianggap apa? Dianggap talak. Dianggap kata-kata perceraian. Sehingga pada waktu itu wanita yang telah dikatakan ini tidak mau mendekati suaminya sampai dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disamakan antara istrinya dengan ibunya, punggung istrinya dengan punggung ibunya. Nah, lalu kemudian dia datang kepada Rasulullah mengadukan hal ini. Terjadi perbincangan antara Rasulullah dengan wanita ini yang tidak didengarkan oleh Aisyah yang ada di sebelahnya. Rasulullah ada di sebelah tempat mereka berbincang. Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mendengarkan sama sekali apa yang mereka perbincangkan. Ketika terjadi perbincangan, wanita ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan jawaban. Turun firman Allah, "Qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha." Sungguh Allah telah mendengarkan perkataan seorang wanita yang mengadu kepadamu tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dia mengadu kepada Allah. Wallahu samiun alim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, subhanallah alladhi wasi'a samhu al-aswat. Maha suci Allah yang maha luas pendengarannya. Saya yang ada di dekat sini tidak mendengarkan percakapan mereka berdua, sementara Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mendengarkan percakapan mereka berdua. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa Allah tidak tersamarkan atas Allah segala sesuatu. Kita berbisik-bisik, ya. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidaklah terjadi perbincangan, berbisik-bisik tiga orang melainkan Allah yang keempat, lima orang melainkan Allah yang keenam, sedikit atau banyak jumlah mereka, melainkan Allah selalu bersama mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang mereka perbincangkan, apa yang mereka ucapkan. As-sami'il alim minasyaitan. Aku berlindung diri kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari asyaitan. Dari syaitan. Syaitan adalah merupakan sebuah ungkapan atau gelar kepada mereka-mereka yang melampaui batas, yang menyimpang dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan jin dan manusia. Jadi syaitan itu bukan hanya dari kalangan jin saja, manusia juga. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ. Demikianlah kami telah menjadikan setiap nabi itu ada musuh, syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Jadi syaitan ada dari kalangan jin, juga ada dari kalangan manusia. Nah, ya, makanya kalau mungkin ada yang mengatakan kenapa kok di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan kalau tiba bulan Ramadan maka dibelenggulah para syaitan. Wasufidatis syayatin. Dalam riwayat yang lain, maradatul jin, jin-jin yang telah melampaui batas, ya. Jin-jin yang jahat itu dibelenggu. Tapi kenapa masih terjadi kemaksiatan? Ya, masih tinggal syaitan-syaitan manusia masih menyebar, ya. Yang dibelenggu itu syaitan-syaitan dari kalangan jin. Dan asyaitan, kenapa mereka dinamakan syaitan? Ada yang mengatakan berasal dari kata syatona. Syatona itu artinya ba'uda, jauh. Maka dinamakan seorang itu syaitan disebabkan karena jauhnya dia dari kebenaran. Semakin jauhnya dia dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dari hidayah Allah, maka dia dinamakan syaitan. Nah, syatona. Ya. Li syutunihi, li taba'udihi. Disebabkan karena syutunnya dia. Syutun itu artinya semakin jauh dia dari hidayah. Ada juga yang mengatakan bukan dari kata syatona, tapi dari kata syata. Syata. Ya. Yang artinya halaka, binasa. Maka seorang itu dinamakan syaitan disebabkan karena dia adalah orang yang akan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minas syaitanir rajim, dari syaitan ar-rajim. Ar-rajim, yang dirajam, yang dijauhkan, yang diusir dari rahmat Allah. Ada juga yang mengatakan ar-rajim yakni yang dilempar dengan bintang-bintang yang Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan mereka untuk menyerang para syaitan-syaitan yang mencuri berita dari langit. Dari syaitanir rajim, min hamzihi, dari hamzihi, dari hamznya. Yang dimaksud hamz adalah sara', junun, syaitan yang menjadikan manusia itu gila. Makanya kadang-kadang ada seorang yang ya teriak tidak jelas, melakukan gerakan-gerakan yang aneh, terus kita katakan orang ini kerasukan syaitan, ini orang ini kemasukan syaitan, ya, kemasukan jin, masrur. Dan memang itu terjadi, ya. Ya, terjadi syaitan bisa masuk ke dalam diri manusia lalu kemudian merusak. Naam. Maka kita berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala min hamzihi, jangan sampai kemudian dia menjadikan kita itu masrur, dirasuki, dimasuki, diganggu oleh syaitan. Nah, wa nafkhihi, dan dari nafkh, dari tiupannya. Nafkh, yang dimaksud tiupan di sini adalah al-kibr, kesombongan. Sebab syaitan itu apabila berhasil menggoda manusia, maka dijadikan manusia ini bangga terhadap dirinya. Ya. Dia merasa bahwa dirinya lah yang benar. Dia merasa bahwa dirinya yang besar, yang lain itu dianggap remeh, dianggap rendah. Oleh karena itu, kalau ada seorang manusia punya sifat kesombongan, dia meremehkan yang lain, dia menolak kebenaran yang datang dari orang lain, itu menunjukkan bahwa dia terkena tiupan dari syaitan. Wa nafthihi, dan dari nafs. Apa yang dimaksud an-nafth? Ya, tiupan juga. Namun yang dimaksud di sini, sebagian para ulama menafsirkan asy'ir. Yang dimaksud di sini adalah syair-syairnya syaitan. Yang dimaksud adalah serangan-serangan syaitan. Nah, syair-syair yang menyesatkan, syair-syair yang menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kebanyakan para penyair, kebanyakannya mereka itu tersesat. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawud. Para penyair-penyair itu, ya, orang-orang yang menyimpang yang mengikuti mereka. Orang-orang yang menyimpang yang mengikuti mereka. Walaupun tidak secara mutlak. Sebab di antara para sahabat ada yang jadi penyair. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, "Inna minasy-syi'ri hikmah." Di antara syair itu ada hikmahnya. Ya, tapi kalau dia membuat syair untuk menyesatkan kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah menyesatkan. Sebahagian ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud di sini adalah sihir. Nafsihi, yakni sihirnya. Karena syaitan juga bisa menyihir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, min syarrin naffatsati fil 'uqad. An-naffatsati, wanita-wanita yang meniup umbul-umbul sihirnya. Walhasil bahwa hadis ini menunjukkan kita dianjurkan untuk berta'awudz diri, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam godaannya, dari tipuannya, dari was-wasnya, dari godaannya yang berusaha untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira sampai di sini ya ikhwan yang kita sebutkan dari pembahasan kita, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam.